masih cerita yang sama, sangat bosan. Asik cara remeh sama, asik sama benda sama. Aku bosan. Asik tulis lirik sama, asik cerita yang sama, sangat bosan. Asik cara remeh sama, asik sama benda sama. Aku bosan ya, kenapa harus semua mengaku hebat? Aku bosan ya, kenapa harus semua nak tunjuk kuat? Tak habis nak rap pasal duit. Tak habis mengaku dia paling lit. Jangan bagi alasan rap, kena aku maling cuma pemulih dia tak pernah suruh. Dia tak kena kau, jadi jangan nangkuk. Semua lagu nak aku nampak macam bodoh. Dia tak kata bahawa sebab selalu self-claim. Malas sama aku di MC lah M. Bukan nak ajak beef, tapi aku sudah bosan. Ulang-ulang perkara yang sama macam bodoh. Asyik baring diri dengan orang lain. Itu yang terjadi bila dah tak ada di main. Terasa cukup tinggi lalu merendah orang. Terasa cukup mulia nak hina maki orang. Bila sudah apa terus jadi lupa. Bila sudah lupa terus jadi gila. Bila sudah gila terus jadi apa. Semua lagu sekarang cerita benda yang sama. Bosan. Asyik tulis lirik sama, asyik cerita yang sama, sangat bosan. Asyik cara remeh sama, asyik semua benda sama. Aku bosan. Asyik tulis lirik sama, asyik cerita yang sama, sangat bosan. Asyik cara remeh sama, asyik semua benda sama. Agak bosan ya, bila guna pakai nama tu jual lagu. Agak bosan ya, bila minta karya dari maha guru. Tak habis nah this all the rappers. Tak habis fly I be like a gangster. Cuma marketing dengan cara lucah. Bukan marketing malah public speaking mudah. Oh ya, kerja mudah tu orang murah. Maka tidak diguna untuk tuju arah. Guna salah baru cuba elah jadi sampah. Lama front if you level dari kena lu. Semur sampai sakit makan dalam. Jangan kerja nama atau kuasa. Takut nanti mendapat hina. Jejet semur sampai sakit makan dalam. Jangan mengaku nombor satu. Kalau lagu pun kau tiru. Aku bosan. Asyik tulis lirik sama, asyik cerita yang sama, sangat bosan. Asyik cara remeh sama, asyik semua benda sama. Aku bosan. Asyik tulis lirik sama, asyik cerita yang sama, sangat bosan. Asyik cara remeh sama, asyik semua benda sama. Jejet semur sampai sakit makan dalam. Jangan kerja nama atau kuasa. Takut nanti mendapat hina. Jejet semur sampai sakit makan dalam. Jangan mengaku nombor satu. Kalau lagu pun kau tiru.